rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjadikan duduknya kita di majlis yang Allah cintai ini sebab yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sesungguhnya di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah keridhaannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Anak-anak ustaz sekalian dan seluruh hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, begitu juga ikhwah dan akhwat sekalian yang mengikuti dari rumahnya masing-masing, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, kitab yang berisi kajian-kajian adab, nasihat-nasihat akhlak seputar alim dan muta'allim, orang-orang yang diamanahkan sebagai pengajar dan pendidik, begitu juga orang-orang yang berkewajiban untuk menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, seorang murid, seorang santri. Namun sebagaimana yang sudah kita mulai, yang sudah kita lihat dari kitab ini, penulis rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan adab sang guru atau sang murid? Sang guru. Bab yang pertama, penulis menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Juga tentang keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Sebagai motivasi di awal, agar orang-orang yang berilmu tahu kedudukan ilmu itu di dalam agama kita dan kedudukan ulama di dalam agama. Betapa tinggi kedudukan mereka sehingga termotivasi untuk tetap mengajarkan ilmu, tetap menyampaikan dakwah dan ilmunya dengan ikhlas tentunya, karena di bab ini juga disebutkan tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmunya. Begitu juga sebagai motivasi bagi para penuntut ilmu, para pelajar, para santri, agar mereka senantiasa semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu, karena tahu bahwa kedudukan ilmu ternyata di dalam agama sangatlah tinggi. Dan tidak ada yang takut kepada Rabbnya kecuali orang-orang yang berilmu. Setelah bab pertama ini, barulah penulis menyebutkan bab yang kedua, bab inti, untuk mengingatkan orang-orang alim dan orang-orang muta'allim, para guru, ustaz dan kiai, orang-orang yang alim, serta para murid, santri, para pembelajar, tentang adab-adab yang harus mereka perhatikan. Baik adab terhadap diri mereka sendiri sebagai seorang pelajar atau seorang guru, ataupun adab-adab yang harus mereka perhatikan tatkala mereka berada di majlis mereka. Sang guru tatkala berada di majlis kajiannya, sang murid tatkala mereka dengan pena dan catatannya duduk di majlis sang guru. Ada adab-adab yang harus diperhatikan. Bahkan adab antar sesama penuntut ilmu, pada teman. Apa hak-hak guru atas seorang murid dan apa hak-hak murid atas seorang guru. Ini dibahas di dalam kitab ini. Namun kita masih berada di bab yang kedua yang berbicara tentang adab-adab ulama terhadap dirinya ketika bersama para muridnya dan dalam kajiannya. Di dalam bab yang kedua ini ada tiga fasal. Fasal yang pertama sudah tuntas kita bahas, yaitu tentang adab-adab ulama terhadap dirinya sendiri. Ya, artinya dia harus memenuhi hak-hak dia atau hak-hak dirinya sebagai seorang alim. orang yang Allah titipkan ilmu kepadanya. Fasal yang kedua yang kita masih berlanjut dalam mengkajinya sampai saat ini, yaitu tentang adab-adab ulama dalam kajiannya, yakni dalam majlisnya. Ya, kalau seorang guru berarti di dalam kelas atau di dalam halaqah yang dia ampu, atau di dalam majlis-majlisnya. Ya. Di pasal kedua ini, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 12 adab. Dan adab yang terakhir kita bahas sebelum kita berhenti cukup lama, karena menyambut datangnya bulan Ramadan, adalah adab yang ke-9. Betul tidak? Wahai orang-orang yang mencatat, betul? Catatan baru semua? Baik, iya, adab yang ke-9. Itu artinya malam hari ini kita mulai memasuki adab yang ke-10. Sebelum itu kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan hadirat, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita di bulan Ramadan. Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Silakan yang memiliki buku dilihat bab yang kedua, fasal yang kedua, adab yang ke-10. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan al-ashiru an yatawaddada li gharibin hadara indahu wa yanbasita lahu liyansharha sadruhu fa inna lil qadimi dahshatan wa la yukthiru liltifata wan nadhara ilayhi istighraban lahu fa inna dhalika mukhjiluh wa idha aqbala ba'du al-fudala'i wa qad shara'a fi mas'alatin amsaka 'anha hatta yajlisa wa in ja'a wa huwa yabhathu fi mas'alatin a'adaha lahu aw maqsudaha. Dua paragraf pertama ini mari kita lihat apa adab dan nasihat sang penulis kepada khususnya orang alim apapun namanya di tempat kita, entah itu guru, ustaz, kiai, buya, ya, dan yang lainnya. Tentunya ini juga menjadi pelajaran sekaligus bagi anak-anak ustaz yang antum tidaklah belajar di sini kecuali dengan tujuan untuk menjadi orang yang mengajarkan ilmu itu kembali nanti. Betul? Ya. Ketika kita menuntut ilmu, maka ada kewajiban yang kita tunaikan setelahnya, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, adab yang ke-10 yang harus diperhatikan oleh sang guru atau orang alim di dalam majlis yang dia ampu, di dalam kelasnya, adalah an yatawaddada li gharibin hadara indah. Dia harus bersikap lemah lembut, bersikap ramah kepada siapa? Li gharib, orang gharib. Siapa itu gharib? Apa arti gharib? Gharib ini bahasa Arab. Apa arti gharib? Orang yang asing. Orang asing. Jadi dia bisa juga dimaknai dengan aneh. Tapi kalau orang aneh itu kadang kalau tidak dijelaskan orang menganggapnya orang aneh ini orang gila kadang kan ya. Ya. Orang asing itu maksudnya apa? Orang yang tidak mukim di tempat itu. Ya, kalau seandainya ada yang datang misalnya dari Kandis di kajian ini atau dari tempat jauh lainnya, maka dia di sini itu dianggap sebagai gharib. Orang asing. Ya, yang keluar dari kampungnya tidak mengenal siapa-siapa di sini atau mungkin tidak punya tempat di sini, itu namanya gharib dalam bahasa Arab. Nah, sang guru di dalam majlisnya, di dalam kelasnya itu harus bersikap ramah terhadap orang gharib, orang asing yang datang ke majlisnya. yang dia mungkin mendapatkan informasi dan dia ingin istifadah, ingin mengambil ilmu, menyimak kajian tersebut, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka datanglah dia. Biasanya, ya, anggaplah antum asing di suatu tempat yang antum hadiri atas kemauan antum sendiri. Antum misalnya pergi ke Kandis, di sana ada tabligh akbar. Antum tidak kenal siapa-siapa di sana. Pokoknya dapat informasi, oh ada Ustaz Abu Zubair datang ke Kandis misalnya. Antum datang sendiri, bismillah. Antum datang kira-kira sebagai seorang asing, apa kira-kira perasaan antum? Ya, biasanya kebanyakan orang agak merasa sungkan, malu, segan. Betul? Apalagi kalau seandainya begitu antum datang, karena orang tidak ada yang kenal antum, apalagi tampilan antum itu ibarat tampilan yang mencuri perhatian orang, dilihat antum makin sungkan lagi, makin segan lagi. Ya. Kenapa? Udahlah asing, diperhatikan lagi. Maka nanti di sini ada nasihat dari sang penulis. Nasihat yang pertama kata beliau, an yatawaddada li gharibin hadara indah. Hendaknya dia bersikap ramah kepada orang asing yang datang ke majlis dia. Selanjutnya, wayan basita lahu liyan syariha sadruh. Wayan basit, yakni berwajah ceria. Ya, ceria kita, senyum. Ya. Apalagi kalau seandainya kita tahu dia betul-betul orang asing, ya, ucapkan welcome, ahlan wa sahlan, marhaban, masya Allah, selamat datang di Kandis, akhi, gitu kan. Dia semakin semakin senang. Keterasingan yang dia yang di awal tadi dia rasakan akan semakin pudar, dan dia semakin merasa akrab, ya, merasa dianggap kawan, dianggap orang yang telah dikenal dan lain sebagainya. Maka bersikap ramah, kemudian tampakkan wajah yang ceria. Ini khususnya kepada sang guru. Karena biasanya kalau sang murid sudah duduk, ada orang asing yang datang atau yang telah duduk, itu yang paling sering melihat adalah sang guru. Ya. Sekarang kalau seandainya ada yang baru datang, itu yang pertama kali memperhatikan adalah sang guru. Ya. Jangan pula begitu dia datang, sang guru malah melihat dengan penglihatan yang aneh gitu. Ini orang dari mana ya gitu. Ya, seakan-akan dia pakai peci yang tinggi sekali, butuh dilihat bermenit-menit gitu ya. Ya, dilihat terus. Itu akan membuat dia malu sebagaimana kata penulis. Lian syariha sadur. Nah, kita lakukan itu agar lapang dada dia. Dia merasa senang, dia merasa nyaman berada di situ meskipun pada asalnya dia adalah orang asing. Ya. Fa inna lil qadimi dahsyatan. Nah, ini alasannya kata penulis, karena sesungguhnya bagi orang pendatang, tatkala dia datang ke suatu tempat dan dia sebagai orang asing di situ, dia memiliki sikap canggung. Dia canggung, malu, ya, segan. Kalau mungkin berdasarkan kebiasaannya setelah majelis itu ada makan-makan, dia pasti tidak beranjak dari tempat duduk dia sampai ada yang betul-betul menarik dia untuk ayolah makan gitu. Ayo makan sama kita. Ya, ayo makan temannya Abu Zubair misalnya. Kalau tidak, maka imma dia duduk saja atau dia langsung pulang setelah tabligh akbar. Kenapa? Canggung dia. Ya. Kita jangankan mengajak menampakkan wajah yang berseri-seri saja, tidak mungkin. Ya. Semakin canggung dia. Fa innal qadimi dahsyatan. Syekh Utsaimin menambahkan walil gharibi hurmatan. Dan bagi orang asing itu ada kehormatan yang harus kita jaga. Ya, karena dia sebagai tamu kita. Ya. Kita yang berada di tempat itu, kita sebagai mukim, tuan rumah, Dalam artian adalah kita orang yang tinggal di kawasan itu, kita sebagai tuan rumah, dialah tamunya. Dia memiliki kehormatan yang harus kita jaga. Di antaranya adalah bagaimana membuat dia itu tidak canggung datang ke majlis. Tidak canggung duduk di majlis kita. Nah, di antara cara menjaga kehormatan dia sebagai orang asing, itu adalah kita bersikap ramah. Senyum kepadanya, berwajah ceria kita, berwajah berseri kita ketika melihat, berbicara kepada dia. Kemudian, nasihat selanjutnya kata penulis, wala yukthirul liltifata wan nadhara ilaihi istighraban lahu. Jangan banyak tolah-toleh. Jangan lama-lama melihat dia. Istighraban lahu, karena kita merasa ini orang kok asing, orang ini kok aneh gitu. Orang ini, maksud orang asing itu, kita kan sering itu kalau nampak orang baru datang bertanya-tanya, ini orang mana ya? Ini apa dia memang sering datang sini? Tidak apa-apa kita bertanya-tanya seperti itu, cukup simpan di sini tanpa memandang dia selama-lamanya gitu. Nah, dilihat terus mana ya? Nah, dia tambah canggung, ya. Dia akan tambah canggung. Kemudian fa inna dzalika mukhjiluh. Bahkan hal tersebut akan membuat dia malu. Ya. Besoknya tidak mau lagi. Ya. Tidak mau lagi datang. Oh, saya datang, semua orang melihat. Semua mata memandang. Ya, tidak hanya murid, gurunya juga gitu. Begitu saya datang, mata itu mengikuti gerakan itu sampai dia duduk. Siapa ini? Mulut tetap menyampaikan kajian, tetapi mata mengikuti orang yang datang itu. Selama-lamanya dipandang. Ini akan membuat orang gharib itu malu. Dan kalau seandainya kita membuat dia tambah canggung dan tambah malu, maka kita sudah mencoreng kehormatan dia sebagai orang gharib. Sedangkan kita harus menjaga kehormatannya sebagai orang gharib. Dan kaum salaf, ya, para generasi terbaik dulu, para ulama terdahulu rahimahumullahu jami'an, mereka sangat menjaga hak-hak atau kehormatannya orang gharib ini. Apalagi dia adalah seorang pelajar atau penuntut ilmu. Ya, orang-orang gharib yang dia sengaja datang dari tempat jauh untuk menghadiri kajian rutin kah? Atau menghadiri, ya, kalau bahasa sekarang tabligh akbar, ya, kajian-kajian sesekali dari orang-orang yang terhormat yang diundang sengaja ke tempat tersebut, dia datang. Ya, sebagaimana di Baitul Huda ini, kalau seandainya ada tabligh akbar, kadang ikhwah kita dari Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Ujung Tanjung, Kandis, Dumai datang. Nah, mereka lah ghuraba itu. Ya, ghuraba itu jamak dari gharib. Gharib, orang asing. Jamaknya ghuraba, ini orang-orang asing. Mereka memiliki kehormatan yang harus kita jaga, di antaranya adalah kita bersikap ramah. Tidak membuat mereka tambah canggung dengan kedatangan mereka. Ya. Disebutkan itu, diriwayatkan dari para salaf, mereka sangat menjaga itu. Ya. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi, ini salah seorang muhaddis, ahli hadis, ulama, ya, yang dikenal, bahkan buku-buku ilmu hadis itu asalnya adalah dari kitab-kitab beliau itu. Ya, disusun dengan baik oleh Ibnu Hajar, barulah setelah itu buku-buku Ibnu Hajar yang dijadikan sebagai referensi utama dalam ilmu hadis. Ya, namun pada asalnya Ibnu Hajar mengambil ilmunya Ibnu Salah, ilmunya Al-Khatib Al-Baghdadi, yang mungkin buku yang mereka tulis itu belum tersusun rapi. Ya, juga bersanad gitu, sehingga kalau pelajar-pelajar yang ingin mengambil ilmu tersebut melihat sanadnya panjang saja sudah pening gitu. Makanya disusun, ya, oleh Ibnu Hajar dengan baik tanpa sanad. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi itu punya buku namanya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi was-Sami' wa Adabis Sami'. Itu kurang lebih sama seperti Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. itu adalah salah satu buku tentang adab penuntut ilmu dan adab orang alim. Coba lihat namanya, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Al-Jami' itu maksudnya ensiklopedia. Ya. Tentang apa? Akhlaqir rawi. Akhlaknya si rawi. Rawi ini periwayat. Ya. Periwayat hadis. Berarti dia seorang guru atau seorang murid? Murid. Karena dia meriwayatkan dari sang guru. Wa adabis sami', dan adab-adab orang yang mendengar. Siapa itu? Murid juga. Jadi dia adab penuntut buku tentang adab penuntut ilmu juga. Ya, mirip Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab ini menyebutkan salah satu adab di antara adab-adab yang beliau sebutkan adalah yang tadi. Hendaknya seorang muhaddits, ya, orang yang memiliki hadis, ya, untuk disampaikan kepada rawi tadi, para periwayat hadis yang datang setelahnya. Di antara adabnya adalah kalau ada para perawi yang datang dari jauh ingin mengambil hadis di majelis dia, maka dia harus memperhatikan adab tadi, bersikap ramah, ya, memasang wajah yang berseri. Dulu para ulama kan masalah rihlah berkelana dalam menuntut ilmu itu masih menjadi tradisi, ya, masih menjadi tradisi. Sehingga rihlah dalam menuntut ilmu itu dipuji dan disanjung oleh para ulama. Bahkan tercatat sampai sekarang di buku manapun dari buku-buku tentang adab menuntut ilmu, bahwa di antara hal yang membuat ilmu kita bertambah adalah melakukan rihlah atau safar dalam rangka menuntut ilmu, berkelana. Bahkan Imam Syafi'i, ya, panjang menasihati tentang ini di dalam syair-syairnya yang cantik, panjang. Beliau mengatakan, ma fil muqami lidhi adabin wadhi aqlin. Ma fil muqami lidhi aqlin wadhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtaribi. Ya. Kata beliau, bagi orang yang berakal, orang yang beradab, berdiam diri di tempatnya, ya, itu tidak, ibarat tidak ada cerita untuk seperti itu. Min rahatin, tidak ada cerita untuk berehat-rehat. Ya. Fada'il awtana waghtaribi. Maka kata beliau, tinggalkan kampung halamanmu dan jadilah orang asing di tempat lain. Berkelana. Ya. Maka anak-anak ustaz nanti silahkan berkelana. Ya. Tidak cukup di duri. Ambil ilmu-ilmu di Jawa sana. Ambil ilmu di negeri Arab sana. Ya, waghtaribi, jadilah orang asing di sana. Safir tajid iwadan amman tufariquhu. Ya. Maka safarlah, kata Imam Syafi'i, kamu akan mendapat pengganti dari apa-apa yang kamu tinggalkan di kampung halamanmu. Ya. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, ya. Saya tidak hafal urutannya, ya. Tapi potongan-potongannya insyaallah masih ada yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Beliau mengatakan, wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Coba lihat matahari, kata Imam Syafi'i, kalau seandainya dia senantiasa tetap di porosnya, maka niscaya seluruh manusia, baik orang ajam ataupun orang Arab, akan bosan. Bosan enggak antum lihat matahari di atas terus? Dari mulai antum hidup sampai antum mati, matahari di atas kepala terus, bosan. Apa yang membuat matahari itu indah dilihat? Ketika dia bergerak, terbit dari sana, nanti di tengah hari dia di atas kepala, kemudian terbenam pula ke sebelah barat atau timur? Barat, ya. Apa kata beliau lagi? Sampaikan maknanya, ya. Wasahmu laula firaqul qausi maftarasat wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat wasahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Kata beliau selanjutnya, asad, apa itu asad? Asadun, singa. Kalau dia tidak keluar daripada hutan, dia tidak akan dapat menerkam mangsanya. Begitu pula anak panah, laula firaqul qaus, kalau dia tidak keluar daripada busurnya, bisakah dia menembak? Tidak bisa. Wal ma'u, kemudian selanjutnya beliau mengatakan air. Ya. In sala taba wa illam yajri lam yatibi. Air kalau seandainya dia mengalir, suka enggak antum? Kenapa? Karena air yang mengalir itu tanda airnya bagus. Antum minum langsung pasti enak. Pergi ke sungai Mato Aya namanya. Oh, antum tampung minum langsung azbun, ya. Enak. Tapi kalau seandainya airnya tergenang, illam yajri lam yatibi, maka dia tidaklah menjadi air yang bagus, yang baik untuk diminum. Terakhir beliau mengatakan, di bait terakhir beliau mengatakan, kayu kalau seandainya masih tetap di hutan, maka dia tidaklah berharga. Tatkala dibuat menjadi kursi, dia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Emas kalau seandainya masih berada di dalam tanah, maka dia tidaklah bermanfaat seperti dia sudah menjadi cincin dan lain sebagainya. Maka keluarlah, tinggalkan kampung halaman, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Nah, intinya adalah orang-orang gharib itu memiliki kehormatan, hak-hak yang harus kita jaga, kata penulis rahimahullahu taala. Bahkan di antara para salaf, di antara para ulama dahulu, mereka lebih memperhatikan orang gharib daripada orang mukim. Sebabnya kenapa? Orang gharib ini diketahui bahwa dia tidaklah tinggal di sini kecuali hanya untuk beberapa saat. Sehingga mereka termotivasi, kalau seandainya dalam beberapa saat mereka di sini, saya bisa mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya untuk dia bawa ke kampung halamannya nanti, maka itu sangatlah bermanfaat bagi saya, bagi dia, ataupun bagi orang-orang yang ada di kampung halamannya. Sehingga sebahagian salaf lebih memperhatikan orang gharib daripada orang mukim, orang yang memang sudah tidak asing lagi. Ya. Kemudian paragraf selanjutnya, apa kata penulis? Wa idza aqbala ba'dul fudala. Ini masih tentang orang yang datang ke majlis sang ustaz. Kalau seandainya ada sebahagian fudala. Fudala itu jamak dari fadil. Ya, jamak dari fadil, orang yang terhormat, orang yang memiliki kedudukan di mata manusia. Ada sebahagian dari orang-orang seperti ini, misalnya datang ke majlis. Contohnya seperti apa nih? Orang fudala ini. Ya. Antum ini juga bisa dikatakan fudala, para penuntut ilmu, orang alim apalagi. Atau dia bukanlah orang alim, tapi memiliki kedudukan di mata manusia. Mungkin orang-orang yang menjabat jabatan yang sangat penting di kalangan masyarakat. Seperti misalnya Pak Camat datang. Ya, Pak Camat datang. Keutamaan dia apa? Fadil itu maksudnya adalah orang yang memiliki fadilah, keutamaan. Keutamaan dia anggaplah karena dia mengurus urusan kita, pemimpin kita. Nah, kalau seandainya datang sebahagian fudala, waqad syara'a fi mas'alatin, nah sang guru sudah masuk ke suatu pembahasan, suatu masalah, amsaka anha hatta yajlis, dia tahan omongan tentang masalah tersebut, dia tahan kajian tersebut, pembahasan tersebut, sampai orang yang mau datang tadi duduk dengan sempurna. Nah, ada yang masuk nih, ditahan dulu. Ya, tahan omongannya, diam, sampai duduk, lanjutkan lagi. Demi apa? Demi menghormati dia. Ya. Demi menghormati orang gharib, ya, atau orang fadil yang datang ke majlis dia. Wa in ja'a huwa, wa in ja'a wa huwa yabhathu fi mas'alatin. Nah, tatkala orang fadil yang memiliki kehormatan atau kedudukan di mata kita atau di mata manusia datang ke majlis kita, ya, Dan tatkala itu sang ustaz atau kita sedang mengkaji suatu masalah, suatu hukum misalnya. Sang ustaz misalnya sedang mengkaji apa sih hukum mengatakan Ramadan Karim misalnya. Apa sih hukum bersalam-salaman di saat lebaran misalnya. Apa hukum ini dan itu misalnya. Maka dia tahan. Ya, dia tahan. Kalau seandainya sudah selesai, ya, begitu sang tamu datang, a'adaha lahu au maksudaha. Maka sang guru hendaknya mengulangi perkataan dia itu, atau paling tidak inti dari perkataannya. Maksud yang ingin dia sampaikan, dia ulangi. Ya. Demikian dua paragraf yang tadi sudah kita bacakan. Nasihat dari sang penulis untuk para pengampu kajian, para guru, sang ustadz, di dalam kajian mereka, hendaknya mereka memperhatikan dua hal tadi. Yang pertama adalah menjaga kehormatan sang gharib, orang asing. Yang kedua, menjaga kehormatan ashabul fadail, orang-orang yang memiliki keutamaan atau kedudukan di mata manusia. Terhadap orang asing, tatkala mereka datang, hendaknya kita bersikap ramah, kita harus menampakkan wajah yang berseri, kita mengakrabkan diri kepada dia, seakan-akan dia adalah ikhwan kita, saudara kita yang mungkin biasa saja, kita anggap sama seperti orang-orang mukim. Dan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, kalau seandainya dia datang, ya, dia datang, kita masih tengah membicarakan suatu masalah, kita tahan dulu sampai dia duduk sehingga dia bisa mengikuti kajian tersebut, pembahasan tersebut. Kalau seandainya begitu dia masuk, ternyata baru saja selesai mengkaji suatu masalah, suatu hukum misalnya, begitu dia duduk, kita ulangi lagi. Ya, baik kita ulangi dari awal secara rinci, atau yang kita sampaikan adalah inti atau maksud dari kajian tersebut. Kita akan lanjutkan insyaAllah paragraf yang ketiga, empat, dan lima dengan pesan-pesan lainnya dari sang penulis untuk khususnya para alim, para ustaz, kiai atau alim ulama yang mengampu kajian atau majlisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kumandangkan adhan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak kami serta seluruh hadirin dan hadirat, pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, meridhai kita semua dan memberi kita taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan adab yang ke-10 yang hendaknya diperhatikan oleh sang alim, sang guru di dalam majlis atau kajian yang dia empu. Paragraf yang ketiga, nasihat selanjutnya yang ingin disampaikan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala adalah, wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati biqadri ma yasilul faqihu ila al majlis falyu'akhir tilkal baqiyah ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. Ini nasihat yang sangat indah dari sang penulis. Kalau yang pertama tadi, kalau seandainya ada orang gharib yang datang, yang hadir, orang asing. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang memiliki kedudukan kehormatan, baik itu orang alim ataupun orang-orang awam, namun memiliki kedudukan di mata manusia seperti pejabat-pejabat, para pemimpin. Yang ketiga, seorang faqih. Siapa itu seorang faqih? Ahli fikih. Atau orang yang dalam pemahaman agamanya, kiai yang datang misalnya, ustadz pula yang datang misalnya, orang alim lain pula yang datang ke majelis itu. Entah itu karena dia memang sengaja ingin istifadah dari orang alim yang sedang menyampaikan ilmunya di majelis itu, atau mungkin sekedar ingin ramah tamah bertemu dengan orang alim itu selesai kajian, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya. Apa kata penulis Ibnu Jama'ah? Wa idza aqbala faqihun, kalau seandainya ahli fikih, orang yang paham agama, orang alim datang ke majlis yang dia ampu, wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ah biqadri ma yasilul faqihu ila al majlis, sedangkan waktu majlis tersebut akan selesai. Memang masih belum selesai, tapi sisanya cuma seperti ini. Begitu sang faqih duduk di majlis itu majlis sudah selesai. Artinya betul-betul sudah di penghujung majlis. Ya, di penghujung kajian. Kalau seandainya masih tersisa waktu, ya, kira-kira sampai sang faqih ini duduk, ya. Kira-kira biasanya sang ustaz lagi ngomong apa itu? Ya, lagi ngomong misalnya intinya, kesimpulannya, atau mungkin sudah masuk aqulu qauli hadza, ini yang dapat saya sampaikan, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf, datang orang faqih. Yang kalau seandainya dilanjutkan oleh sang ustaz atau sang guru, itu begitu sang faqih duduk, kajian selesai, bubar, jamaah pun pada berdiri. Apa kira-kira kalau antum berada di posisi dia? Antum memiliki kedudukan di mata manusia misalnya, entah orang alim, orang kiai, guru, pimpinan pondok misalnya, dan sebagainya. Begitu antum duduk, jamaah bubar. Apa yang antum merasakan? Agak malu sedikit kan? Ya, agak malu sedikit. Maka nasihat sang penulis, fal yuakhir tilkal baqiyata wa yashtagil anha bibahtin aw ghairihi ila an yajlis al-faqih. Maka hendaknya dia tunda sedikit. Dia tunda waktu itu sedikit lagi. Ya. Atau dia sibukkan dirinya dan jamaah dari apa? Dari pembahasan yang lain. Nah, begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang hukum, ya. Apa misalnya? Hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, langsung datang orang faqih. Tes. Baik. Nah, misalnya nih, di penghujung kajian, sang ustaz sudah mulai menyimpulkan atau bahkan sudah menyampaikan kalimat-kalimat penutup. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Misalnya nih, ini yang bisa saya sampaikan terkait hukum puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Dan mudah-mudahan ingin menyampaikan, mudah-mudahan kita bertemu kembali di pekan yang akan datang sang faqih tadi. Dan mudah-mudahan langsung kita tunda. Kita masuk ke pembahasan yang lain demi apa? Demi menambah waktu agar begitu sang alim tadi duduk, dia masih sempat mendengarkan sepatah dua patah kata, ya, satu dua ilmu dari sang guru. Ah, kalau begitu, sebelum kita tutup ada pembahasan yang lain misalnya. Misalnya, ya. Jadi boleh enggak puasa qadha dulu baru puasa Syawal misalnya? Ayo kita bahas. Nah, dia sudah duduk mendengarkan. Jadi ada yang dia dengarkan. Atau minimal, meskipun setelah dia duduk langsung ditutup, minimal tidak langsung apa namanya, dia duduk orang langsung bubar gitu loh. Ya, supaya dia tidak merasa malu atau mungkin merasa tidak dipentingkan. Ya, ila an yajlis al-faqih. Pokoknya sampai dia duduk. Jadi kita tunda sampai dia duduk, baik itu hanya berhenti atau mungkin dengan membahas pembahasan yang lain. Thumma yu'iduha. Begitu dia duduk, sang guru boleh juga mengulangi kajian tadi, enggak harus kajian yang lain. Ya. Begitu dia duduk, ini orang fakihnya nih. Ya. Duduk cepat, cepat duduk. Begitu beliau sudah duduk, baik. Sebelum saya tutup, saya ulangi lagi yang tadi saya sampaikan, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Lebih afdalnya kita lakukan setelah melakukan qada. Tidak harus berturut-turut, boleh tidak berturut-turut selagi masih di bulan Syawal misalnya. Ya. Kita ulangi lagi, ya, dia sudah lumayan banyak mendengarkan, baru kita tutup. Ya. Itu kalau satu orang fakih. Nah, kalau setelah itu datang lagi fakih yang lain, kita ulangi lagi, ya, atau buat pembahasan yang lain. Au yutimmatil kal baqiyah, atau kita sempurnakan yang tersisa tadi. Ya, sempurnakan yang tersisa. Yang penting dia sudah duduk. Setelah itu baru kita tutup. Kaila yakhjalal muqbilu biqiyamihim inda julusi. Supaya orang yang datang ini tidak malu dia. Karena apa? Karena berdirinya para jamaah, bubarnya mereka dari kajian setelah pas dia duduk gitu. Pas dia duduk orang pada berdiri. Ya. Kita kadang mendengar beberapa isu seperti itu. Ya. Begitu ada sang ustaz masuk sebuah masjid untuk menyampaikan kajian, ada sebagian orang tuh yang langsung keluar. Sang ustaz pun merasa ini orang tidak ada akhlak gitu, ya seperti itu, ya ada sebahagian seperti itu. Maka kira-kira seperti itu, ya kira-kira seperti itu hal yang membuat orang mungkin malu, ya maka kita berusaha untuk membuat dia tidak malu, tidak sungkan, tidak canggung. Ini nasihat yang ketiga dari sang penulis. Yang keempat, ya. Beliau mengatakan wa yanbaghi mura'atu maslahatil jamaah. Wa yanbaghi mura'atu maslahatil jamaah fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khirihi idza lam takun 'alayhi fihi daruratun wa la mazidu kulfah. Nah, contohnya ini. Kajian sudah ditentukan waktunya ba'da maghrib. Ya. Waktunya ba'da maghrib. Tiba-tiba sang ustaz atau sang guru mengakhirkan atau apa nama istilah itu, menunda kajiannya hingga ba'da isya atau memajukannya sebelum maghrib misalnya. Ya. Sama halnya juga dengan pelajaran-pelajaran di kelas, ya, jadwal-jadwal di sekolah. Seharusnya belajar adab misalnya waktunya adalah siang jam 2. Ya, siang jam 2. Kemudian sang ustadz minta kajian atau pelajaran dimajukan menjadi jam 11 pagi. Atau mungkin diakhirkan ke ba'da asar. Ke ba'da asar. Ya. Maka ini tidak boleh dilakukan kalau seandainya memudaratkan sang murid atau membebani mereka. Itu pada asalnya. Tidak boleh dilakukan. Kalau seandainya sudah ada kesepakatan dalam jadwal dan waktu kajian itu. Contohnya ini, misalnya sudah menjadi kesepakatan jadwal yang sudah ditetapkan, ya, bahwa kajian atau pelajaran adab tadinya jam 2. Ya. Nah, sebelum zuhur itu memang kosong, tapi disediakan untuk santri waktu itu tuh untuk qailulah, untuk tidur istirahat siang supaya belajar siangnya nanti jam 2 semangat. Ya. Seharusnya waktu tersebut artinya dipakai untuk belajar, ya bisa saja. Tidak berbenturan dengan kewajiban yang lain. Namun perhatikan maslahatnya. Maslahat mudaratnya harus ditimbang. apakah itu bermaslahat atau tidak memudaratkan sang murid, sang santri? Ya. Kalau seandainya memudaratkan mereka, ya, lemah kali mereka dah. Dari misalnya ba'da subuh, diporsir, belajar, menghafal misalnya, kemudian menjelang zuhur pun diminta untuk menggantikan waktu yang seharusnya ba'da zuhur, jam 2 misalnya. Kalau memudaratkan mereka, maka ditinggalkan. Ya, jangan seperti itu. Atau mungkin kita ganti ba'da asar ya. Ya. Sedangkan ba'da asar ternyata mereka memiliki kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan juga. Oh, sebahagian mungkin ingin mengikuti tapak suci. Sebahagian mungkin ingin memanah. Sebahagian ingin mencuci kain dan sebagainya. Ya. Sehingga kebanyakan ya ditunda ba'da asar pula misalnya gitu. Kita harus memperhatikan ini dalam takdim dan takhir. Ya, memajukan atau mengakhirkan kehadiran kita untuk menyampaikan kajian, menyampaikan ilmu. Ya. Kalau seandainya bermaslahat, tidak masalah bagi sang murid, maka silakan. Ya. Itu pada asalnya. Ya. Kata beliau, wayan bagi dan sehendaknya mura'atu maslahatil jama'ah, memperhatikan maslahat jama'ah dalam hal apa? Fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khiri, dalam memajukan waktu kehadiran kita atau memperlambat, menunda waktu kehadiran kita. Idza lam takun alaihi fihi darurah, kalau seandainya dalam hal tersebut tidak ada mudaratnya, wala mazidu kulfah, dan tidak menambah beban para pelajar. Kalau seandainya tidak bermaslahat, ada mudaratnya, malah menambah beban sang pelajar, maka lebih baik ditiadakan. Ya, ditiadakan. Jangan waktu ditakdim takhirkan, dimaju mundurkan, ya. Lebih-lebih lagi kalau seandainya memang ada syarat. Memang ada syarat daripada atasan misalnya atau orang yang berwewenang menetapkan syarat. Contoh penetapan syarat seperti apa? Mudir mengatakan, misalnya, mudir mengatakan, baik mudir suatu ma'at, atau mungkin mudir, kita katakan, misalnya di Masjidil Haram lah, atau di Masjid Nabawi, itu kan ada kajian-kajian yang terorganisir. Itu pasti ada, apa namanya, yang mengelola atau mengaturnya. Ya, yang mengatur jadwal-jadwalnya, mengatur tempat-tempatnya. Kalau seandainya, sang mudir, pengelola sudah mensyaratkan, ini waktu sebelum zuhur jangan dipakai misalnya. Jangan dipakai kecuali atas kesepakatan murid. Silahkanlah. Kenapa? Dikhawatirkan mengganggu waktu tidur mereka. Ba'da asar jangan dipakai misalnya. Dikhawatirkan mengganggu aktivitas mereka. Ya misalnya. Kalau ada syarat seperti ini maka lebih harus diperhatikan lagi. Atau madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah atau masjid-masjid yang merupakan wakaf. Dan pewakaf mensyaratkan itu. Ya, pewakaf mensyaratkan, ini kajian-kajian yang ada di masjid yang saya wakafkan ini, sekolah yang saya wakafkan ini, yayasan yang saya wakafkan ini, sudah ada kajian-kajian yang terjadwal, tidak boleh dimaju mundurkan jadwalnya. Maka, ini harus lebih diperhatikan lagi. Jangan dilanggar. Ya. Nah, paragraf terakhir, kata penulis, ya, wa afta ba'du akabiril ulama, bahkan kata beliau sebahagian ulama kibar, ya, sebahagian ulama senior itu telah menfatwakan. Apa fatwa mereka? Annal mudarris idza dzakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'i syamsi, kalau seandainya sang mudarris, sang guru itu menyampaikan pelajarannya, menyampaikan kajiannya dalam sebuah sekolah, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Ini artinya kita tidak bicara tentang sebuah pesantren ini. Ini kita berbicara berarti tentang kajian-kajian yang lumrah dilakukan di luar sana, ya, atau lumrah diadakan di suatu tempat yang pada umumnya kajiannya mulainya habis terbitnya matahari. Nah, kemudian dia ingin menyampaikan pelajaran itu sebelum terbitnya matahari. Au akharahu, atau dia akhirkan ila ba'da zuhuri. Ya, sampai ba'da zuhur. Artinya ceritanya ini, sudah menjadi kebiasaan, adat kebiasaan umum di tempat itu, bahwa kajian itu disampaikan antara di waktu duha lah, antara habis terbitnya mata, antara setelah terbitnya matahari hingga zuhur, ya, hingga zuhur. Nah, kalau seandainya dia memajukan atau memundurkan jadwal sehingga dia menyampaikan pelajaran di sekolah itu sebelum terbitnya matahari. Nah, contoh SD lah ya. SD kan masuk jam 7.30 atau jam 7. Ya. Sang guru hari ini menyampaikan ke murid-muridnya, "Anak-anak, Ustaz bisa enggak besok datang waktu subuh gitu? Ustaz ada acara jam 7 pula. Kita belajar habis subuh ya." Gitu. Habis subuh sebelum terbitnya matahari. Au akharahu, atau dia akhirkan ila ba'da zuhri, sampai ba'da zuhur. Padahal anak itu, anak-anak harus pulang sebelum zuhur atau pas waktu zuhur. Ya. Hari ini kita belajarnya ba'da zuhur ya. Ustaz apa namanya? Enggak bisa pagi ini gitu. Nah, apa kata fatwa sebahagian ulama kibar itu yang dimaksud oleh Ibnu Jamaah? Lam yastahiqqa ma'lumat tadris. Dia tidak berhak mendapatkan upah dari mengajar itu. Dia tidak berhak mengambil gaji untuk waktu yang sudah dia maju mundurkan itu. Perhatikan ya, bagi para pekerja, para guru, sampai sebegitunya ulama memang ya, memperhatikan sifat amanah dalam bekerja. Ya, amanah dalam bekerja berarti kita harus menunaikan hak-hak orang yang mempekerjakan kita dengan sempurna. Gaji sekian untuk kerja dalam waktu 8 jam, time 8 ya bahasanya kalau di security itu ya, time 8. Berangkat jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti balik jam 4 sore. Masuk jam 8, balik jam 4 sore dengan upah atau gaji 3 juta misalnya. Ya. Kita masuk jam 9. Pulang jam 4 atau bahkan pulang jam 3. 1 jam atau 2 jam sudah kita korupsi. Terus kita amanah atau tidak ini? Tidak amanah. Ya. Hukum asalnya pekerjaan kita, upah yang kita dapatkan dengan penuh sedangkan pekerjaan kita berikan tidak penuh, itu tidak halal. Ya. Dalam menyebutkan ketidakhalalannya, itu para ulama menyebutkan dalil. Apa dalilnya? Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Meskipun ayat ini ya berbicara tentang curang dalam timbangan, namun yang tadi merupakan jenis ini juga. Ya. Kecurangan dalam bekerja tadi merupakan jenis ini juga. Ya. Kamu standby ya dari jam 7 sampai subuh ya, menjaga pondok ini misalnya. Ya. Jangan tidur misalnya, disyaratkan lagi jangan tidur gitu kan? Ya. Kita enggak tertidur, kita sengaja tidur, maka tidak amanah. Ingat-ingat selalu wailul lil mutaffifin. Kenapa? Karena alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Intinya adalah kalau gaji dipotong kita marah, maunya penuh. Tapi bos minta kita berikan waktu kita penuh pula, kita suka ngurang-ngurangi. Datang lambat, pulang paling cepat. Gaji maunya penuh, THR mau terus lancar, gitu kan? Ini kita sebagai orang-orang yang sudah belajar, ini harus memperhatikan ini, ya. Maka kata Ibnu Jamaah, sebahagian ulama kibar itu telah menfatwakan kalau seandainya mudaris menyampaikan pelajarannya di sebuah madrasah sebelum terbitnya matahari atau dia akhirkan menjadi ba'da zuhur, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ma'lumut tadris, yakni upah ya, dengan bahasa apapun yang dipakai di dalam sebuah sekolah, entah itu mukafa'ah, ihsan, ujrah dan lain sebagainya, syahriyah dan lain sebagainya, illa kecuali an yaktadiyahu syartul waqif, kecuali orang yang mewakafkan itu mensyaratkan apa namanya, ibaratnya membolehkan itu, ya. Artinya dia tidak menyelisihi syarat sang wakif, ya. Kalau masalahnya, kalau seandainya sudah disyaratkan, ya. Dan kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-muslimuna inda syurutihim, ya. Seorang muslim itu harus ditunaikan haknya atau ditunaikan syarat-syarat mereka. Kalau disyaratkan seperti ini, ya kita tunaikan. Kalau tidak siap, ya, menjalani syarat-syaratnya, maka kita, ya, kita harus mundur, ya, daripada kita memakan harta-harta yang tidak halal atau minimal syubhat, ya. Para ulama menfatwakan, lalu bagaimana kami kadang-kadang bolos, kadang datang terlambat. Amannya adalah itu kita ambil bagian dari gaji tadi, kita sedekahkan, kata mereka, ya, kita salurkan untuk yang lain, bukan untuk kita makan, ya. Saking mereka berhati-hatinya dalam hal ini, ya. Limukhalafatihil 'urfal mu'tada fi dzalik. Apa sebabnya fatwa ini dikeluarkan? Itu dikarenakan sang mudaris telah menyelisihi kebiasaan umum di tempat itu. Ya, artinya ceritanya kebiasaan umum saat itu, ya, tidak ada kajian sebelum terbitnya matahari, tidak ada kajian setelah zuhur. Kajian antara terbitnya matahari dan zuhur inilah, ya, itu yang sudah ditetapkan di sebuah madrasah biasanya. Berangkat jam 7 atau jam 8, nanti pulang sebelum zuhur atau di waktu zuhur. Nah, kalau ada guru-guru yang ngajak masuk sebelum itu atau sesudah itu, maka sebagian ulama memanfaatkan dia tidak berhak mendapatkan upah dari hari yang dia lakukan seperti itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adab yang ke-10 yang disampaikan oleh penulis, ya, yang hendaknya diperhatikan oleh semua kita, terkhususnya orang-orang alim, orang-orang yang memiliki profesi sebagai pentransfer ilmu, ya, pentransfer nasihat, ya, penyampai dakwah, baik di kajian-kajian umum ataupun di majelis-majelis khusus seperti sekolah-sekolah, pesantren, atau majelis-majelis privat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, karena kita senantiasa lalai, atau kadang-kadang kita lalai dari hal-hal ini kalau seandainya tidak diingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzakir in nafa'atin dzikra. Kalau seandainya bermanfaat nasihat itu, peringatan itu, maka sampaikanlah nasihat dan peringatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaiknya. Insyaallah masih ada 2 adab lagi dalam fasal ini sebelum kita masuk ke fasal yang ketiga, yang berbicara insyaallah taala tentang adab seorang alim bersama para muridnya atau di dalam halqah khususnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, nanti ustaz yang bertanya insyaallah taala. Ya, beruntunglah orang-orang yang ada di depan ini. Anak-anak Ustaz, ada yang tidak dipahami atau kurang jelas, silakan ditanyakan, ya. Baik, Ustaz mulai, ya. Siapa yang bisa menyebutkan 2 nasihat dari penulis pada malam hari ini? Dua saja, tak banyak. Ustaz lebih senang nunjuk santri, karena selain santri banyak orang-orang asing. Senang jaga kehormatannya ini. Taufik, bisa Taufik? belum datang taufiknya dari Allah. Yang pertama tadi apa? Bersikap ramah tamah, bersikap ramah, ya, bersikap ramah dan berwajah seri kepada orang asing. Tidak usah ada orang asing itu dilihatin terus. Pokoknya kalau biasanya kalau ada orang asing sholat di Baitul Huda itu dari saf terakhir sampai saf pertama tuh lihat gini tuh sambil zikir. Wah, tidak usah digitu kan? Itu membuat mereka semakin canggung. Ya, apalagi mereka datangnya untuk suatu kebaikan yang kita inginkan juga. Ya, mereka ingin ngaji di sini. Biasanya kadang ada majelis-majelis tahsin di sini yang datang dari pelosok-pelosok itu. Begitu datang mungkin pakaian dia mungkin kita merasa aneh dengannya atau tidak biasa wajahnya. Apalagi kalau seandainya ada yang cacat, jangan begini terus. Ya, kita ikuti terus kemana kakinya melangkah. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang memiliki kedudukan datang di majlis atau hadir di majlis itu, maka hendaknya apa? Apa tadi? Ya, hendaknya kita menahan. Ya, kalau seandainya sudah masuk ke pembahasan, di tengah-tengah pembahasan kita tahan dulu sampai dia duduk, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan. Ya, kalau seandainya ada orang faqih datang, orang alim, ustaz, kiai datang, dan waktu yang tersisa dari majelis tersebut hanyalah sedikit, sekedar orang tadi duduk itu langsung selesai kajian, sehingga begitu dia duduk itu bersamaan dengan orang-orang akan berdiri dan bubar, khawatir membuat dia malu, ya, maka sang guru hendaknya sedikit memperlambat atau menunda kajian tersebut, menunda penutupannya, baik dengan diam sejenak atau buat tanya jawab, atau mungkin mengulangi kajiannya, menyampaikan kesimpulannya dan lain sebagainya. Yang penting dah dia duduk sempurna, barulah kita tutup sehingga orang-orang bubar, dia pun tak malu untuk ikut bubar bersama. Gitu. Kemudian yang keempat, ya, kalau memaju mundurkan jadwal, ya, menjadikannya jam karet gitu bahasa kita, ya, jam karet, ya, molor, maka harus memperhatikan maslahat dan mudarat yang akan timbul terutama terhadap para santri atau para jamaah. Dan masuk juga dalam hal ini. Nah, masuk juga dalam hal ini kata Syekh Al-Utsaimin sebagai pensyarah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang kita jadikan rujukan dalam kajian kita ini. Masuk juga dalam hal ini masalah salat. Ya, sama itu. Sang imam datang cepatnya dia datang atau lambatnya dia datang harus memperhatikan maslahat jamaah. Kalau seandainya dilihat jamaah sudah pada hadir, terutama jamaah-jamaah biasa sudah pada hadir, warga Baitul Huda sudah pada hadir gitu kan, yang dari sinaboynya, yang dari bagannya, yang dari ininya sudah datang semua gitu kan. Nah, bismillah, maju imam untuk memulai salat. Kalau seandainya orang mungkin disibukkan dengan sesuatu, gotong royong lah atau pada ketiduran lah misalnya, atau mungkin air yang habis lah karena listrik padam dan sebagainya, agak lambat sedikit. Ya, artinya tidak lambat-lambat sekali lah. Kalau seandainya normalnya 15 menit, kalau dalam waktu 10 menit sudah siap duduk semuanya di sini, sudah selesai sholat sunnah pula gitu kan, tidak masalah. Artinya kita memajukannya 5 menit. Kalau seandainya dalam waktu 15 menit belum pada datang, ya, tidak masalah untuk menundanya menjadi 20 menit, 25 menit. Dan kata beliau, inilah sunnahnya Nabi kita alaihi salatu wasalam. Dulu para sahabat tidaklah sholat kecuali setelah Nabi alaihi salatu wasalam datang. Dan datangnya Nabi itu memperhatikan maslahat jamaah. Ya, memperhatikan maslahat jamaah. Sampai-sampai pernah para sahabat itu menunggu lama sekali datangnya Nabi alaihi salatu wasalam dan mereka tetap menunggu. Ya. Ini masuk dalam hal ini juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan pertama berarti ya. Ya, pekan keempat kita libur, pekan pertama insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wabillahi taufik wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.